Dan mungkin kita lanjut sampai masuk. Kira-kira siap atau tidak? Biar nanti setelah itu istirahat saja ya. Biar sekalian capeknya ya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين para que se haga la palabra.